kata-kata kau ucap hati rindu lamanya sebuah penantian. Sabarlah kasihku menanti, di sini aku mengejar cita-cita. Di hari nanti hidup kita berdua selamanya, kau dan aku satu. Biarlah di dalam mimpiku dan mimpimu kita bertemu saling melepas rindu. Biarlah bertemu bertemu mesra. Simpanlah rindumu kasihku, jangan kau beri pada siapapun. Demi janji kita untuk hari nanti selamanya, aku satu. Bertemu saling melepas rindu. Biarlah di dalam mimpiku dan mimpimu kita bertemu bertemu mesra. Simpanlah rindumu kasihku, jangan kau beri pada siapapun. Demi janji kita untuk hari nanti selamanya, kau dan aku satu. Demi janji kita untuk hari nanti selamanya, kau dan aku satu.